وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan khidbati fillah membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Ad-Dukhan ayat 30 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah menyelamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, yaitu Fir'aun, orang yang menyombongkan diri, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh kami telah memilih mereka di atas ilmu, ay di atas ilmunya Allah Azza wa Jalla, memilih mereka Bani Israel menjadi orang yang terbaik di masanya. Alal alamin, Allah memilih mereka di atas ilmu di seluruh alam ini, ai orang yang terbaik. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami datangkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran yang di dalamnya terdapat nikmat kenikmatan atau kebaikan mubin yang terang, yang jelas. Inna ha'ula'i la yaqulun, sesungguhnya mereka akan benar mengatakan, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Sesungguhnya tiadalah ini semua kecuali kehidupan yang pertama, ai di dunia, maka kami tidak akan dibangkitkan. Mereka berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka berhujah di hadapan Allah dengan mengatakan, Faktu bi'aba'ina in kuntum sadiqin. Datangkanlah nenek moyang kami jika kalian itu benar-benar jujur. Kurang ajar mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka itu adalah lebih baik, atau kaum tubba'? Kaum tubba' yang dimaksud adalah kaum Saba' di Yaman dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah binasakan mereka, telah hancurkan mereka. Sesungguhnya mereka adalah para pelaku maksiat. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan al-haq. Walakinna aktarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Summam tanna ta'ala ala bani Israel. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengungkit nikmatnya. Allah pantas untuk mengungkit pemberiannya. Imtanna ta'ala ala bani Israel. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kenikmatan kepada bani Israel. Faqala, Allah berfirman. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Dan sungguh kami telah menyelamatkan bani Israil, kata Allah Azza wa Jalla, dari azab yang menghinakan, alladzi kanu fihi, dari azab yang mereka terima, alladzi kanu fihi, yang mereka ada padanya. Dari siapa siksaan azab itu? Min Fir'aun, dari perbuatan Fir'aun. Apa hukuman yang diberikan Fir'aun kepada Bani Israel? Id yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun, di saat Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka, siapapun yang lahir, setelah barakallahu fikum mimpi Fir'aun itu, siapapun yang lahir dari anak lelaki disembelih. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan mengirim bala tentara untuk mengecek, cross check, memantau siapapun dari al-um yang melahirkan lelaki, langsung disembelih, dieksekusi barakallahu fikum di hadapan al-um. Betapa sedihnya di saat kemudian barakallahu fikum al-um menyaksikan demikian. Berarti betapa menakutkan kekejaman Fir'aun ini Bani Israel. Takut, ngeri barakallahu fikum. Ya. Dan membiarkan anak-anak wanita mereka. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir karena kekhawatiran dan ketakutan jika muncul orang-orang lelaki dari Bani Israel untuk merongrong kekuasaannya. Barakallahu fikum. Salah satu yang dilakukan adalah berupaya untuk membasmi, melenyapkan cikal bakal menurut dia akan menjadi bumerang di kerajaannya. Namun Allah Azza wa Jalla punya kemauan, Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk kemudian menjadikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dia harus berhadapan dengannya, barakallahu fikum, di saat kemudian teror dari Fir'aun terhadap Bani Israel, bila lahir siapapun yang melahirkan lelaki, ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam sedang mengandung. Ya. Lah, antum bisa bayangkan betapa ngerinya sang um. Betapa takutnya sang um di saat itu. Sehingga harus menyingkir. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana setelah kemudian Allah Azza wa Jalla memunculkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, artinya menakdirkan untuk terlahirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah punya perhitungan yang lain, lolos dari pantauan barakallahu fikum bala tentara yang terus keliling. Di antara kisah yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, setiap datang barakallahu fikum bala tentara Fir'aun yang ngecek setelah kelahiran Nabi Musa, kan takut bawaannya. Sang adik ini segera, saudari dari Nabi Musa, segera mengamankan anak ini dan membikinkan tempat tabut untuk kemudian menaruh di air, di sungai, lalu kemudian diikat. Ya, lolos lagi. Pada suatu saat dan suatu ketika, Allah menakdirkan sang kakak ini lupa untuk mengikat. Terbawa arus. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa sedihnya sang melihat kejadian seperti itu, melahirkan begitu perih dan sakitnya, mendapatkan teroran. Kan sakit di atas sakit hidupnya, barakallahu fikum. Sampai kemudian sang kakak berupaya atas perintah al-um untuk terus memantau. Tetapi jangan sampai diketahui kalau ini adalah barakallahu fikum saudaranya. Terus dipantau. Sampai kemudian terjatuhlah anak Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke tangan istrinya Fir'aun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi benar-benar hukuman atau azab, siksaan, hukuman Fir'aun untuk menyembelih anak-anak lelaki yang terlahir, itu benar-benar barakallahu fikum teroran besar terhadap Bani Israel. Maka Allah mengangkat nikmat ini. Ya, sungguh kami telah menyelamatkan kalian wahai Bani Israel dari siksaan yang menghinakan dari tangannya atau Fir'aun, yaitu menyembelih anak-anak lelaki dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana 'aliyan ay mustakbiran fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya Fir'aun adalah 'aliyan ay mustakbiran, menyombongkan diri. Menyombongkan diri, barakallahu fikum, tanpa alasan atau dengan cara yang tidak benar. Minal muslifin ail mutajawizin li hududillah. Di samping Fir'aun adalah termasuk orang yang menyombongkan diri bighairil haq, maka dia adalah termasuk orang yang melampaui batas, melampaui hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, wal mutajarriin ala maharimihi, termasuk orang yang berani terhadap keharaman-keharaman Allah. Walaqad ikhtarnahum aistafainahum wantaqainahum, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah memilih mereka, ya, membersihkan mereka, wantaqainahum ala ilmin minna bihim, kami khususkan mereka, barakallahu fikum, kami istimewakan mereka, pilih mereka, ala ilmin minna bihim, atas dasar ilmu di sisi kami tentang mereka. Allah memilih mereka di atas ilmunya. Wa bistihqaqihim lidzalikal fadl, dan keberhakannya mereka dengan keutamaan itu, mereka pantas untuk mendapatkannya. Alal alamin ay alimi zamanihim wa min qablihim wa ba'dahum. Kata beliau, Allah memilih Bani Israel menjadi orang yang terbaik di masa mereka dan sebelum mereka dan setelah mereka. Bani Israel adalah orang yang terbaik. Sampai kemudian hatta atallahu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah mendatangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa faddalul alamin kulluhum. Maka umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi lebih utama di alam ini secara keseluruhan. Umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah telah menjadikan mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Wamtanna alaihim bima lam yamtanna bihi ala ghairihim. Dan Allah telah menuangkan nikmat atas mereka, apa yang tidak pernah diberikan nikmat itu atas lain mereka. Barakallahu fikum. Keutamaan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel adalah kaum yang terbaik di masanya. Kaum yang terbaik dibanding kaum sebelumnya, umat sebelumnya. Dan umat yang terbaik Bani Israel itu dibanding umat setelahnya. Sampai kemudian Allah mendatangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya beliau adalah terbaik umat secara keseluruhan. Ya. Makanya ketika orang Nasara mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum. Di saat kemudian mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Itulah angan-angan mereka. Ya, cuma angan-angan belaka. Mereka menganggap dirinya adalah yang akan menjadi terbaik penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan jadilah kalian Yahudi atau Nasara, kalian akan mendapatkan petunjuk. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya, umatnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah umat terbaik. Kata beliau, wa atainahum ay bani Israel minal ayat al-bahirah wal mu'jizat al-zahirah. Lalu kami datangkan kepada mereka Bani Israel dari ayat-ayat yang nyata, mukjizat yang jelas. Ma fihi bala'un mubin ay ihsanun katsirun zahirun min 'alaihim wa hujjatun 'alaihim 'ala sihhati ma ja'ahum bihi nabiyuhum Musa 'alaihi salam. Maka itu merupakan kebaikan yang banyak sebagai sebuah pertolongan dari kami atas mereka. Dan adanya mukjizat itu sebagai hujjah atas mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi mereka Musa alaihi salatu wassalam. Yukhbiruhum ta'ala inna ha'ula'il mukadzibin. Allah Azza wa Jalla memberitakan pula, sesungguhnya mereka yang mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, la yakulun, mereka mengatakan mustab'idina lil ba'thi wan nusyur, mereka menganggap tidak ada, jauh, mustahil adanya hari kebangkitan ya, dan penggiringan menuju mahsyar. In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin, ay ma hiya illa alhayatud dunya, fala ba'tha wala nusyura wala jannata wala nar. Tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia saja, selesai urusan. Ini yang ada di benaknya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan dunia ini, kata para pendusta, kehidupan dunia inilah yang menjadi awal dan yang terakhir. Tidak ada kehidupan, barakallahu fikum, setelah itu. Wallahu a'lam, kalau orang Nasara mati misalkan, dia akan ditemani oleh barangnya yang paling dicintai. Benar apa itu? Hartanya yang paling disenangi, disayangi. Benar Pak Wadi? Gimana itu? Hah? Orang Cina ya. Orang Cina bukan Nasara kan? Nah. Hah? Dibawa masuk ke dalam, menemani. Subhanallah. Jadi kata mereka, tiadalah kehidupan ini cuma kehidupan dunia saja. Tidak ada kebangkitan. Barakallahu fikum, tidak ada penggiringan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Thumma qalu mutajarri'ina ala rabbihim. Kemudian mereka mengatakan sebagai sikap berani terhadap Rabb mereka, mu'jizina lahu, mereka menganggap Allah itu lemah, mu'jizin. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Ayo datangkan ya nenek moyang kami jika kalian itu benar. Mau dijadikan nenek moyang sebagai hakim, ini benar atau salah Rasul yang diutus? Subhanallah. Wahada min iktirahil jahalatil mu'anidin fi makanin sahiq. Ini adalah usuran orang-orang bodoh penentang dari tempat yang jauh. Fa ayyu mulazamatin baina sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa annahu mutawaqqifun alal ityan bi abaihim. Apa sih kecocokan kaitannya antara kejujuran Rasul Allah subhanahu wa ta'ala sebagai utusan, kalau itu harus disesuaikan dengan apa namanya mutawakib, berhenti keimanannya itu kepada Rasul, minta untuk didatangkan nenek moyang mereka, apa kaitannya? Fa innal ayat qad qamat ala sidqi ma ja'ahum bih. Ayat-ayat, baik ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat sebagai mukjizat, telah tegak menunjukkan kejujuran, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul itu kepada mereka. Wa tawatarat tawaturan aziman min kulli wajhin, dan sudah menyeluruh, barakallahu mutawatir, sudah tahu semuanya, barakallahu fikum, tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Qur'an sebagai apa namanya hujah kebenaran yang dibawa, dan juga ayat-ayat sebagai mukjizat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ahum khairun haula al-mukhatabun am qaumu tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Merekakah yang lebih baik, atau kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka, kami telah binasakan mereka karena mereka adalah para pelaku dosa. Fa innahum laysu khairan minhum wa qad ishtaraku fil ijram falyatawaqqa'u minal halaki ma asaba ikhwanahumul mujrimin. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang baik. Atau bukan kebaikan yang datang dari mereka. Karena mereka telah bersekutu di dalam dosa. Maka bersiap-siaplah mereka untuk menuju kebinasaan apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka, para pelaku dosa. Kemudian beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an kamali kudratihi wa tamami hikmatihi wa annahu ma khalaqas samawati wal arda la'iban wala lahwan wala sudan min ghairi fa'idatin. Kemudian pada ayat ke-38-39 Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kesempurnaan kekuasaannya dan kesempurnaan kemahabijaksanaannya, bahwa Dia Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan langit dan bumi dengan main-main dan tidak pula dengan lahu sia-sia, wala suda tidak punya arti, min gairi faida, wa annahu ma khalaqahuma illa bilhaq. Tiadalah Allah Azza wa Jalla menciptakan keduanya kecuali bilhaq. Ay nafsu khalqihima bilhaq. Penciptaan keduanya itu adalah tepat, benar. Wa khalquhuma mustamilun alal haq. Dan penciptaan keduanya juga mengandung barakallahu fikum al-haq, yaitu kebenaran barakallahu fikum. Kata beliau, penciptaannya sendiri langit dan bumi itu adalah hak. Keduanya itu mengandung al-haq. Subhanallah. Wa annahu awjadahuma liya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Telah menciptakan keduanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Waliya'mural ibadah. Wayanhahum. Wayuthibahum. Wayu'aqibahum. Agar Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka hamba, melarang mereka, memberikan pahala kepada mereka, dan menghukum mereka. Barakallahu fikum. Allah menciptakan langit dengan 7 lapisnya di hikmah, dan Allah menciptakan bumi dengan 7 lapisnya li hikmah, dan apa yang ada di antara keduanya semuanya diciptakan untuk manusia. Barakallahu fikum. Ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya itu untuk manusia, untuk hamba-hambanya, agar hamba-hamba itu hanya beribadah kepada Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Walakinna aktarohum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Falidhalika lam yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi. Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berfikir. dalam penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla setelah menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya, kita bisa mengambil hikmah dalam banyak peristiwa kejadian di hidup kita ini, dan kita bisa mengambil hikmah dalam penciptaan seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta di langit, di bumi, di antara keduanya, kecuali untuk tujuan atau untuk hikmah-hikmah, dan itu diperuntukkan buat manusia. Barakallahu fikum. Makanya di saat kemudian manusia itu kufur, tidak mau melaksanakan tugasnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini kejahatan besar yang dia perbuat. Wal'iyadu billah, kalau manusia itu mengangkat saingan bagi Allah Azza wa Jalla, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jahat lagi. Perbuatan hamba Allah yang sudah dipenuhi segala hajat mereka oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah di dunia ini digantungkan manusia ini hajatnya? Jawabannya iya. Demikian juga Allah gantungkan hajat kebutuhan manusia itu dengan apa yang ada di langit. Coba kalau tidak ada hujan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang akan terjadi? Allah Azza wa Jalla kalau tidak kemudian menciptakan matahari, bulan, bintang, apa yang akan terjadi? Kegelapan dunia, barakallahu fikum, manusia tidak akan mampu untuk menjawab itu semua, tetap membutuhkan bulan, bintang, matahari, dan seterusnya. Walaupun kemajuannya yang luar biasa. Iya. Sinar matahari, kebutuhannya terhadap itu. Udara, waduh, lebih lagi. Kalau fisik kita ini tidak masuk oksigen saja, apa kira-kira yang terjadi, Abah Sauda? Hah? Kalau tidak ada oksigen, apa yang akan terjadi? Berarti, barakallahu fikum, Allah ciptakan semuanya ini untuk manusia. Sungguh betapa jahat manusia jikalau dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih jahat lagi manusia kalau dia menjadikan ada tandingan dan saingan bagi Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Mau mengangkat malaikat menjadi tandingan Allah, kejahatan besar. Mau mengangkat para nabi dan rasul menjadi tandingan Allah, kejahatan besar. Mengangkat para wali, mengangkat orang-orang soleh, atau para kiai, atau mungkin tuan guru, tandingan bagi Allah, ini kejahatan terbesar di dunia. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu, para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyelamatkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ya, tugas besar adalah untuk kemudian memerdekakan sesungguhnya hamba ini dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Rabbnya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul telah melakukannya, namun mereka telah mendapatkan ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat dahsyat dan mengerikan, barakallahu fikum. Hanya membawa, memberitahukan akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan siksaan. Di antara para nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya, seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, barakallahu fikum, dibunuh oleh kaumnya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di saat kita membaca kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam mengemban amanat dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, kita akan tahu bahwa memang benar beliau adalah imamnya para nabi dan rasul, karena ujian-ujiannya gede besar sekali yang perlu belum pernah diujikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau dia adalah terbaik rasul, maka umatnya adalah terbaik umat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bertanya siapa? Barakallahu fikum. Subhanallah. Murojaah, judulnya murojaah. Bismillah. Boleh ndak mohon nonton TV Roja, karena di tempat itu tidak ada pengajian, sebab yang dikaji juga Al-Quran dan Sunnah. Jadi barakallahu fikum, terkait dengan permasalahan menonton barakallahu fikum atau TV, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam terkait dengan as-surah, yaitu gambar. Terkait barakallahu fikum dengan gambar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, dan para ulama sudah berbicara tentang hal itu. Di antara mungkin alasan barakallahu fikum mereka melakukan hal itu, buktinya ada para ulama yang membolehkan. Iya. Dan ini tentu menjadi sebuah catatan yang sangat penting di saat kita duduk bersama Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, terkait dengan fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang membolehkan barakallahu fikum foto. Ya, gambar beda dengan hasil tangan kita menggambar dengan hasil jebretan. Syekhuna Mukbir rahimahullah di saat itu hanya tertawa. Tertawa barakallahu fikum. Tertawanya, beliau ingin mentaklik di saat itu terkait dengan tangan. Kata beliau, coba biarkan alat itu bergerak sendiri, bisa enggak tanpa tangan? Sambil tertawa barakallahu fikum, beliau menjelaskan. Mau memakai barakallahu fikum tangan menggambar makhluk yang bernyawa atau dengan alat, maka tetap disebut ini gambarnya Ustaz Fulan, ini gambarnya ini gambarnya itu. Ini satu. Terkait dengan itu barakallahu fikum. Yang kedua, tentu kalau sekiranya sang suami punya jiwa kecemburuan, dia tidak akan memberikan istrinya untuk nonton. Oh, ustadznya sedang maaf-maaf saja ya. Jadi setiap mereka yang akan memberikan pengajian itu harus melalui apa namanya Ustaz Abad? Apa namanya? Ustaz, apa? Oh, itu sudah. Harus pokoknya penampilannya, ininya, itunya, semuanya diatur. Background-backgroundnya, semuanya. Lah, bagaimana kalau istri Anda mengatakan, cantik, kok cantik. Sir. Gagahnya ustadznya didengar oleh masnya. Waduh. Kira-kira Anda cemburu apa tidak? Barakallahu fikum. Artinya ini adalah bahaya yang kedua yang akan terjadi. Bahaya yang keberikutnya ini akan menjadi dari'ah. Dari'ah itu adalah menjadi alat untuk kemudian menonton yang lain. Akhi, ana cuma nonton TV rojak saja. Benar. Benar ke? Anta nonton cuma TV rojak saja. Ada acara tinju, nonton. Ada acara sepak bola, mulai dari jaga malam juga ikut. Laya. Ini akan menjadi dari'ah. Ya, membuka peluang untuk kemudian terjatuh kepada hal-hal yang lebih. Karena tidak akan sabar. Namanya sesuatu yang dasarnya sudah berbahaya, salah, akan menggiring kepada yang lebih berbahaya lagi. Aduh mas, saya mau lihat sinetron. Judulnya ini mungkin jadi pengingat bagi saya loh mas. Suaminya mau bilang apa? Ayo sama-sama aja ya. Hah? Terus? Apakah cukup sampai di situ? Maka ini adalah mara bahaya. Kata para ulama, Nabi kita, para a'immatus sunnah, barakallahu fikum, tersebar dakwatus sunnah ke seluruh dunia tanpa itu semuanya. Tanpa itu, barakallahu fikum. Ya, kalau Anda ingin mengikuti jalannya sa'immatus sunnah, ya harus barakallahu fikum mengikuti jalan dakwah mereka rahimani wa rahimakumullah. Dulu kan banyak dari teman-teman kita, ya, dulu mengharamkan, sekarang banyak tampil di YouTube-YouTube. Apa begitu? Apa ya Ustaz Aba Yusuf? Banyak ustaz-ustaz yang dulu tegas tapi tampil di berbagai YouTube. Buka, klik ustaz ini, muncul. Apa bedanya semuanya itu? Kita telah dididik oleh para a'immatus sunnah di masa kita. Kita menjumpai bagaimana Syekhuna Mukbir rahimahullah menyebutkan bahwa tersebarnya sunnah ini, tersebarnya dakwah ini, bukan karena keberanian kita satu, bukan karena kefasihan lisan kita dua, bukan karena harta benda kita tiga, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan. Tapi semata-mata tersebarnya sunnah itu karena karunia dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla semata. Sehingga apa yang Anda maukan dari jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para pendahulu kita yang soleh. Ya akhi, kita mau berdakwah. Ya akhi, kita mau menyebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah sunnah ini sudah tersebar? Dengan tanpa Anda melakukan ini, sudah disebarkan oleh pemilik dakwah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Anda berangkat ke sebuah daerah yang sana tidak ada TV rojak, tetapi sunnah sudah mereka kenali. Barakallahu fikum. Jadi tentu sangat membahayakan buat anak-anak kita, buat istri kita, buat diri kita. Karena akan menjadi dari'ah, menjadi penyebab untuk kita digeret kepada yang lebih berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ya, perlu dijelaskan lagi bahwa mencari ijazah itu bukan sesuatu yang haram. Boleh-boleh saja. Ya, boleh. Mencari ijazah. Tetapi dengan syarat tentunya. Kita tidak mengorbankan akhirat anak-anak kita. Tidak mengorbankan keyakinannya, barakallahu fikum. Karena keselamatan itu tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga. Tidak ada orang yang melarang mencari ijazah. Tidak ada. Tetapi untuk ke arah demikian mencari sesuatu yang sifatnya boleh saja. Kok harus mengorbankan akhirat? Mengorbankan manhaj? Mengorbankan keyakinan? Mengorbankan ilmu yang sudah kita ketahui? Lah ini kan lucu namanya. Sesuatu yang sifatnya boleh-boleh saja untuk kemudian dikejar. Tetapi lewat jalur dan cara mengorbankan banyak hal. Ilmunya yang dia telah ketahui tentang boleh dan tidak boleh, dia labrak. Karena umat mengejar sesuatu yang sifatnya boleh saja, ijazah. Ya. Kemudian manhajnya amburadur karena dia harus ya berdekatan atau mungkin undangan atau ini atau itu. Barakallahu fikum. Si pemilik ijazah dan pembagi ijazah belum lagi mungkin dengan syarat-syarat untuk memperolehnya. Ini apa ini? Astagfirullah. Makanya salah satu maaf-maaf saja barakallahu fikum ketika kita dipanggil oleh apa namanya ya teman-teman kita dari Depak, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada mereka. Yang lama dibahas adalah terkait masalah ini. Kenapa kok pondok pesantren itu tidak berijazah? Lama, bolak-balik. Bagaimana Pak Ustadz nanti? Kalau masyarakatnya itu menuntut, antum semuanya, menuntut ada ijazah. Ya, saya akan pergi dari situ. Ketawa semuanya, Pak. Kalau mereka menuntut ada ijazah, wis, saya yang akan mengalah. Saya akan pergi. Apa begitu? Masa begitu? Iya. Karena saya tahu mereka tidak akan ya tidak mau tak ucapkan kepada mereka barakallahu fikum lama. Satu ada dari Moyo yang banyak ngomongnya. Oh, mungkin ada pemerintah begini. Oh, dibantah sama yang lain ya. Saya terus berupaya bahwa kami itu tidak punya kapasitas ke arah demikian. Saya tamatan SMA, tak bilang gitu. Ya, itu akhir. Sehingga kan untuk mencari ijazah itu harus sekolah tinggi. Kami-kami itu tidak punya kapasitas ke arah demikian. Saya jawab begitu, wah yang satu ngejar lagi dari sisi yang lain. Ya, bagaimana kalau nanti ada orang, oh tidak apa-apa. Tak bilang gitu. Kalau ada orang yang mau mewujudkan ijazah di sana atau masyarakat menuntutnya, ya saya yang pergi. Saya bawa semua ya keluarga saya meninggalkan pondok pesantren. Tapi kan saya yakin, ya tidak mungkin masyarakat yang kita sudah belajar kita buat sunnah akan menuntut demikian barakallahu fikum. Sampai terakhir saya kaget di saat itu, ya di saat mereka satu-satu jabatan tangan, Pak Ustaz, bolehkah saya untuk ziarah ke pondok pesantren? Ahlan wa sahlan, silahkan pondok pesantren terbuka. Ya ketika kita menjelaskan banyak hal termasuk masalah fitnah siapa? Si Soafiqoh sekarang ini. Ya, karena mereka yang punya gawean. Ya, kita beberkan di situ barakallahu fikum. Subhanallah, ya terpaksa kita ngomong di hadapan mereka. Mereka itu enggak tahu karena mereka ngejar. Yang ngejar dari Moyo Pak Husen. Ya enggak tahu siapa orangnya itu tapi sering ketemu di jalan. Ya sering ketemu di jalan kalau pergi, oh ini orangnya, masih ingat wajahnya. Ya, barakallahu fikum. Ala kulli hal. Ya, mencari ijazah itu boleh. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita. Mengorbankan ilmu, mengorbankan keyakinan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau sampai sudah ke arah demikian, berarti bagi anda, tak boleh anda lakukan.